Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan ke-8 ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali mengkaji tafsir Al-Quran, tafsir Kalamullah, yang merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang Allah Subhanahu wa taala sifati la raiba fih, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, karena penuh dengan keyakinan. Semua yang diberitakan di dalamnya, apakah berupa perintah ataupun larangan serta akhbar, berita umat-umat terdahulu, semuanya benar, semuanya adalah berisi keyakinan. La ya'tihil batil min baini yadayhi, tidak pernah datang namanya kebatilan di sisi Al-Quran, di sisi kalamullah. Di kesempatan ini kita melanjutkan lagi tafsir surah Al-Baqarah dengan membaca tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di penjelasan surat ini. Bismillah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala Asy-Syaikh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimallahu bin Nasir As-Sa'di rahimallahu fi qawlihi ulaika ay al-mawsufuna bitilka as-sifatil hamidati ala hudan min rabbihim ay ala huda 'azimun li anna tankira li ta'zimin wa ayyul hidayati wa ayyu hidayatin a'zamun min tilka sifatil mazkurati mutadamminati lil aqidati sahihati wal a'mali mustaqimati wa halil hidayatu al haqiqiyatu fi nasibika baik al haqiqiyatu illa hidayatuhum wa ma siwaha mimma khalafaha fahiya dolala pakai al dolalatun fahiya dolalatun wa ata bi ala fi hadha al mawdi'i ad-dalatu ala al isti'la'i ad-dalati ala al isti'la'i wa fi dolalati ya'ti bi fi kama fi qawlihi wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin li anna sahibal huda musta'lin bil huda murtafi'un bihi wa sahibul dalal mungamisun fihi muhtakirun baik. Masya Allah, di ayat yang kelima firman Allah Subhanahu wa taala ulaik, kata beliau ulaik, itu ayat ulaika ala hudam min rabbihim, ulaika ala hudam min rabbihim. Apa arti ulaik? Ai yaitu, kata beliau, al mausufuna bitilka sifat al hamidah, yang bersifat dengan sifat-sifat terpuji itu. Sifat yang mana itu? Yang disebutkan sebelumnya di ayat yang ketiga dan keempat. Apa sifat mereka kemarin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan yang terhadap yang ghaib. Wa yuqimuna shalah. Dua, mereka yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berimpak. Ini keberapa? Ketiga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Keempat. Wa ma unzila min qablik. Ini sambungan dari keempat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Lima. Lima sifat. Jadi ini yang ditunjuk oleh Allah. Ulaik, mereka itulah, yaitu yang beriman terhadap yang gaib, mendirikan solat, mengeluarkan infak, beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelumnya, dan beriman terhadap hari akhirat. Ulaik, mereka itulah yang disebutkan dan sifat-sifat yang terpuji. Paham kan? Kembali ke ayat 3 dan ayat 4. Mereka itu, yaitu bersifat dengan sifat itu yang sebelumnya, ala hudam min rabbihim. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Kalau ada orang selalu beriman terhadap yang gaib, mendirikan solat, maksudnya solat wajib 5 waktu, mengeluarkan zakat, beriman terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada sebelum Nabi SAW, beriman terhadap hari akhirat, mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ini Masya Allah. Mereka inilah yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Inilah yang akan mendapatkan keberuntungan di sini yang disebutkan oleh Allah. Ulaika ala hudam min rabbihim, yang akan berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, yaitu ala hudan azim, Masya Allah, bukan petunjuk biasa. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk yang agung. Kenapa bisa? Dari mana makna itu yang penulis dapatkan ini? Li'anna tangkiro li ta'adim. Karena di sini nakiro memberikan faedah pengagungan. Nakiro yang mana itu? Hudan. Allah tidak katakan ulaika alal huda. Tidak pakai al. Allah tidak pakaikan al. Tapi pakai apa? Tidak dibuat dalam bentuk apa? Nakiro. Nah, di sini kita dapat faedah dari penulis, dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ternyata di antara fungsi nakiro itu li ta'zim, untuk memberikan pengagungan. Ini maknanya itu. Kenapa beliau terjemahkan? Kenapa beliau tafsirkan ala huda azim, di atas petunjuk yang agung? Dia beliau ambil faedah dari kata nakirohnya. Masya Allah, dari lafaz sudah bisa dipakai apa? Berdalil. Iya. Ini namanya istimbat yang sangat agung. Istimbat yang sangat mendalam dari penulis rahimahullah. Di sini Allah lafadkan dengan lafad nakiro, menunjukkan petunjuk yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman terhadap yang gaib, yang mendirikan solat, yang berinfak, beriman terhadap kitab, beriman terhadap hari akhirat. Kalau ada orang seperti itu, mereka di atas petunjuk yang sangat agung, Masya Allah, yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia. Makanya beliau lanjutkan, wa ayu hidayatin a'dham. Dan hidayah apakah yang lebih agung, yang lebih mulia, mintil kasifatil matkuro, daripada sifat-sifat yang disebutkan itu. Mana sifatnya itu? 5 yang disebutkan sebelumnya. Hidayah apakah yang lebih besar daripada kita beriman terhadap yang gaib? Hidayah apakah yang lebih besar daripada kita menjaga solat kita, yang merupakan cahaya kehidupan kita dan kehidupan di akhirat nanti? Petunjuk yang besar bagaimanakah daripada menginfakkan sebagian harta yang direzekikan oleh Allah? Iya kan? Banyak orang kikir. Tapi kita dapat petunjuk oleh Allah untuk mengeluarkan sedikit dari harta kita, semampu kita, sesuai dengan kadar dan yang kita miliki. Petunjuk apakah yang lebih besar daripada kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk percaya terhadap hari akhirat? Tidak ada petunjuk lebih besar daripada itu. Tidak ada. Makanya hidayah apakah yang lebih besar? Ini pertanyaan dari beliau. Petunjuk apakah yang lebih besar daripada kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi? Jadi ayat ketiga dan keempat. Al-mutadominati lil-akidati sahihah, yang terkandung di dalamnya akidah-akidah yang benar. Wal amalil mustaqimah, amalan-amalan yang istiqomah, ya kan? Kan iqamus shalah, selalu menegakkan apa? Salat. Wa halil hidayatu fil haqiqati illa hidayatuhum. Ini hal nafiyah. Hal maknanya tidak. Bukan bertanya. Ciri-cirinya kan setelahnya ada kata illa. Jadi terjemahannya langsung. Tidak ada hidayah pada hakikatnya kecuali hidayah mereka. Maksudnya hakikat hidayah itu itulah yang disebutkan di ayat ketiga dan keempat. Hakikat hidayah itu kalau antum percaya terhadap yang gaib. Hakikat hidayah itu antum mendirikan sholat. Hakikat hidayah itu antum bisa berinfak. Bisa bersedekah. Hakikat daripada hidayah itu antum beriman terhadap kitab. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hakikat daripada hidayah itu antum beriman terhadap hari akhirat. Ini masya Allah. Percaya terhadap apa yang terjadi setelah kematian. Itulah hidayah. Itulah hakikat apa? Hidayah. Masya Allah. Maka yang beliau bilang tidak ada hidayah pada hakikatnya. Kecuali beriman. Kecuali berada di atas hidayah mereka disebutkan itu. Wa masiwahum mimma khalafaha fahiya dolalatun. Apa yang selain mereka. Dari apa-apa yang selainnya yang menjelisihinya. Maka dia berada dalam kesesatan. Kalau ada orang. Ya, tidak beriman terhadap yang gaib. Tidak mendirikan sholat. Tidak percaya terhadap apa yang ada dalam kitab. Al-Quran. Tidak beriman terhadap hari akhirat. Maka dia bukan di atas hidayah. Tapi di atas apa? Ya, dolalah. Maka dia berada di atas kesesatan. Kalau ada antum orang dengar. Dia tidak percaya akan adanya siksa kubur. Sesat. Iya. Sesat. Ini ketentuan. Yang tidak bersifat dengan sifat ini. Maka pasti di atas kesesatan. Karena Allah bilang apa? Ula'ika ala huda. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk. Berarti selain itu. Antum paham ini? Maksudnya ini tafsir dengan mafhum. Mukhalafah. Pemahaman kebalikannya. Kan Allah sebutkan di dua ayat. Orang-orang ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa. Baru Allah katakan mereka itulah yang berada di atas petunjuk. Berarti selainnya sesat. Itu maksudnya. Ini namanya mafhum al-mukhalafah. Pemahaman kebalikannya. Pemahaman kebalikannya. Yang tersirat di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini. Ini masya Allah. Wa atabi ala. Tidak berhenti dari situ faedah. Yang berlokasi kita. Wa atabi ala. Dan Allah datangkan setelahnya kata ala. Lihat. Datangkan sebelumnya. Ula'ika ala. Pakai kata ala. Padahal kan tadi kan hudan itu sudah nakiroh li ta'zim. Memberikan, menunjukkan besarnya itu hidayah. Besarnya itu hidayah Allah kepada kita. Kalau kita mampu melakukan semua itu. Tapi di sini pakaikan Allah pakaikan huruf ala. Fi hadal maudi'i. Dalam tempat ini. Tadi ad-dalatu ya. Jadi yang menunjukkan dia na'at untuk jumlah sebelumnya. Wa atabi ala. Yang menunjukkan bukan na'atnya al-maudi. Wa atabi ala. Di tempat ini. Di posisi ini. Adalah alal isti'la. Yang menunjukkan atas tingginya. Mereka itu berada di atas ketinggian petunjuk. Jadi sudah petunjuk yang agung. Mereka juga berada di atas apa? Ketinggian. Jadi orang-orang yang bersifat dengan ayat yang ketiga dan keempat. Mereka itu yang berada di atas ketinggian. Ya kan? Memang Allah mengangkat derajat orang-orang beriman. Ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya rafa'illahu alladina amanu minkum. Ya kan? Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang beriman itu pasti tinggi. Semiskin apapun antum. Sesusah apapun antum di kehidupan dunia ini. Ketahuilah. Selama kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada di atas apa? Ketinggian. Ini masya Allah. Ini harus kita pahami dalam kehidupan dunia ini. Supaya kita tidak bersedih terhadap apa yang luput bagi kita. Apa yang lewat bagi kita. Dan apa yang kita tidak dapatkan dari perkara dunia. Kita berada di atas petunjuk, itu kita berada di atas ketinggian. Iya. Wa fid dalalati yati bifi. Sementara dalam kesesatan Allah Subhanahu wa taala pakaikan kata fi, huruf fi, kama fi qoulihi, sebagaimana dalam firman-Nya wa inna au iyyakum la'ala huda, pakai ala au fi dalalim mubin. Sungguh kami atau kalian yang berada di atas petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. So, lihat bedanya. Kalau petunjuk pakai Allah, menunjukkan orang yang berada di atas petunjuk itu tinggi. Sementara yang sesat pakai huruf apa? Fi. Untuk menunjukkan apa? Rendahnya orang sesat. Rendahnya orang sesat. Anda paham kan? Iya. Makanya para ulama menyebutkan bahwa surga itu darajat. Darajat itu tingkat ke atas. Sementara neraka itu darokat. Darokat itu tingkat tapi ke bawah. Anda paham ini? Kenapa? Karena surga kemuliaan. Sementara neraka apa? Kehinaan. Antum bisa paham ini? Ini yang disebutkan. Masya Allah. Iya. Itu yang disebutkan. Jadi pakai kata Allah. Kalau petunjuk. Sementara kesesatan pakai kata fi. Kenapa kata beliau? Li'anna sahibal huda. Musta'lin. Asalnya musta'liyun. Ia dihilangkan ya-nya. Karena orang yang mendapat petunjuk itu tinggi bil huda dengan petunjuk yang dia dapatkan itu. Ketika antum dapat hidayah dari Allah, itu masya Allah, berbahagialah. Jangan pernah lepas dari petunjuk itu karena kamu tinggi dengannya. Murtafi'un bih, terangkat dengannya. Orang yang di atas petunjuk Allah, orang yang mendapatkan hidayah fit tariq, kan ada hidayah ila tariq. Hidayah kepada Islam. Dan ada hidayah victory. Istiqomah di atas amal. Istiqomah di atas ilmu. Itu antum tinggi dengannya. Wasohibud dolali mungomisun fihi muhtakirun. Sementara pelaku dari kesesatan itu tertanam di dalam kesesatan. Dan hina di dalam kesesatan. Tidak pernah ada cerita orang sesat dimuliakan. Paling kalau ada dimuliakan itu hanya sekedar mujamalah. Kadang hanya bermanis muka dari sebagian orang. Kalau dia dimuliakan. Karena orang yang sesat itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masya Allah. Lanjut. Wa ulaika humul muflihun wal falahu wal fawzu bil matlubi wan najatu من المرهوب حصر الفلاح فيهم لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء وما عدا تلك السبيل. Perhatikan kata ada di awal oleh ma. Ketika ada di awal oleh ma, setelahnya wajib dinasab. Ya kan? Kan kola ada dan hasya. Ya kan? Boleh di jar setelahnya dan boleh di nasab. Tapi syaratnya tidak ada ma. Tapi ketika ada ma, wajib di nasab. Anda bisa pahami kan? Itu pembahasan alat istitna ini. Baca berarti, coba. Wa ma ada tilkas sabili. Tilkas sabila. Iya, kayaknya sudah melekit kasronya ya. Iya. Wa ma ada tilka sabila sebagai ustaz badal dari tilka. Maksudnya tilkanya itu yang dinasab. Iya. Baca. Fahiya subul syaqai wal halaki wal khasari allati tufdi bisalikiha ila al halaki. Masih? Sudah? Sibuk? Sudah di sini, Ustaz. Sudah di sini. Oh, ana. Sudah masuk ayat baru, Ustaz. Sudah masuk ayat baru. Oh, nah. Ana. Wa li hadza lamma dzakara sifatul mu'mini itu ada? Ada, Ustaz. Tapi di bawahnya. Iya. Di ayat yang baru. Iya, Ustaz. Berarti antum enggak mau ya? Bisa, Ustaz. Enggak apa-apa. Sudah sampai situ. Kan antum sudah bilang ayat yang baru. Baik, sampai situ masyaallah. Kemudian Allah berfirman, Ulaika wa ulaika humul muflihun. Ini yang kedua. Masya Allah. Kan kalau antum bersifat dengan ayat ketiga dan keempat, pertama antum di atas petunjuk. Ini yang kedua. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hanya mereka itu. Siapa mereka itu? Yang itu. Di ayat ketiga dan keempat. Mereka itulah sama. Bilang sama dengan ulaika yang pertama. Yang bersifat dengan sifat yang disebutkan. Beriman terhadap yang gaib. Mendirikan solat. Berimpak. Beriman terhadap kitab-kitab. Beriman terhadap hari akhirat. Mereka itulah. Humul muflihun. Orang-orang yang akan beruntung. Masya Allah. Al-falah. Apa itu beruntung? Apa itu muflihun? Al-falah. Huwal fawzul bil matlub. Wan najat minal marhub. Masya Allah. Beruntung itu artinya. Selamat itu artinya. Adalah al-fawz. Mendapatkan al-matlub. Apa yang diinginkan. Wan najat minal marhub. Dan selamat dari yang ditakuti. Antum ingin apa? Begitu. Ketika orang-orang yang beriman itu dikatakan muflihun, berarti dia dapatkan apa yang diinginkan, surga. Dan dia selamat dari yang dia takuti, yaitu neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah yang beruntung. Paham antum? Ini ayatnya. Iya. Jadi namanya beruntung itu mendapatkan apa yang antum mau, surga, dan selamat dari apa yang antum takuti, neraka. Neraka. Iya. Kemudian kata beliau, hasarul falaha fihim, Allah batasi keberuntungan pada mereka. Di mana kata batasinya? Itu pertanyaan kita. Kenapa beliau bilang Allah batasi keberuntungan itu terhadap mereka? Dari mana? Itu kata hum. Ulaika humul muflihun. Kata hum itu namanya domir fasal. Menunjukkan makna pembatasan. Hanya mereka yang beruntung. Anda paham ini? Hanya mereka yang beruntung. Allah batasi keberuntungan terhadap mereka. Kenapa? Li'annahu la sabila ilal falah illa bi suluki sabilhim. Antu perhatikan ini maknanya. Karena tidak ada jalan kepada kebahagiaan kecuali dengan menempuh jalan mereka. Antum kalau mau bahagia harus beriman terhadap al-ghaib. Menegakkan salat. Mengeluarkan zakat. Beriman terhadap kitab. Beriman terhadap hari akhirat. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan antum mau bagaimanapun kecuali dengan menempuh jalan mereka. Dengan menempuh jalan mereka yang beriman dan beramal, itulah akan membuat kita bahagia. Itu akan membuat kita bahagia, beruntung ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ada tilka sabil, dan apa yang selain jalan itu, selain beriman kepada yang disebutkan di ayat ketiga dan keempat, fahiya subulus syaqa. Itulah jalan kesengsaraan. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak percaya terhadap yang gaib. Tidak mendirikan solat. Tidak mengeluarkan zakat. Tidak berinfak. Tidak beriman terhadap kita. Tidak percaya terhadap hari akhirat. Mereka itu pasti berada di atas jalan asyqa. Kesengsaraan. Walhalak, kebinasaan. Walkosar, dan kerugian. Allati tubdi bisalikiha. Ilal halak naudzubillah, yang akan mengantarkan orang-orang yang menempuhnya, orang yang menjauhi solat, tidak percaya terhadap yang gaib, tidak beriman terhadap kitab, itu akan terantarkan kepada apa? Kebinasaan. Mereka akan diantarkan kepada apa? Kebinasaan, itu pasti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat mereka di ayat berikutnya. Astilahnya Allah akan sebutkan orang kafir dan munafik. Ketiga golongan di surah Al-Baqarah itu di awal-awalnya menjelaskan tiga golongan. Tiga golongan. Mukmin yang berada di petunjuk, kafir dan munafik. Kafir dan munafik. Dan yang paling panjang dijelaskan adalah al-munafik. Karena itu samar. Karena itu samar bagi sebagian orang. Baik, alhamdulillah kita cukupkan sampai situ. Karena Ridwan bilang setelahnya itu adalah untuk ayat setelahnya. Jadi kita akhirkan, tidak apa-apa. Iya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan apa yang kita baca di hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk para pendengar yang mendengarkan ya kajian kita ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.